Yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu. Berdusta pada pada seluruh dunia. Alternative Song by Gramat Sound Revolution Remix. Galau time bro.